polisi, polisi, polisi. Polisi, polisi, polisi. Spesial buat Ari Anita. Opo. Kalau besar nanti mau jadi apa? Polisi. Polisi. Polisi. Polisi. Polisi. Polisi. Terima kasih, Mas. Terima kasih ya, Mas. Iya. Itu. Itu.